hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah was salatu was salamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah kajian kita hari ini. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kita akan menyebutkan beberapa pernyataan dari a'immah as-salaf tentang kebutuhan orang-orang khawarij, orang-orang yang tidak mau mengakui kewajiban mengingat dan taat kepada pemerintahnya, bahkan mereka memberontak, menghalalkan hasil, menghalalkan senjata kepada pemerintahnya, maka mereka menjual dirinya sebagai jemaah, sebagai al-Mahdiyah, sebagai al-Mahdiyah. Dan ini adalah kabar kalau itu ada di dalam selebaran yang mereka tahu, yang mereka sebarluaskan, termasuk selebaran yang ada di sekitar Solo dan barakallahu fikum sekitar Solo, mereka sebarkan lembaran-lembaran yang isinya menuju ahli sunnah wal jamaah sebagai murjiah, sebagai ahli murjiah. Tayyib al-Imam Sufyan Ibn Uyainah, al-Imam Sufyan Ibn Uyainah dan al-Imam al-Auza'i rahimahullah, al-Imam Sufyan Ibn Uyainah dan al-Imam al-Auza'i mengatakan, inna qawla al-murji'ah yukhriju ila al-sayf, inna qawla al-murji'ah yukhriju ila al-sayf, sesungguhnya pernyataan keyakinan al-murji'ah adalah yukhriju ila al-sayf, menghalalkan memberontak dengan senjata. Sehingga yang tepat dikatakan murjiah bukan manusia, tetapi setiap khawarij adalah murjiah, setiap khariji adalah murjiah. Mereka menghalalkan aktif, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Abdullah Ibn Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah jilid 1 halaman 218 dan jilid 1 halaman 368. Baik, kemudian Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, Al-Imam Sufyan Al-Thawri barakallahu fikum mengatakan tentang orang-orang murji'ah, wahum yarawna sayfa ala ahli qiblah, orang-orang murjiah mereka menghalalkan as-sayf, memberontak, membunuh ahli qiblah kaum muslimin. Fa in qila laka man imamuka fi hadha fa qul Sufyan ats-Tsauri, kata Imam Sufyan ats-Tsauri, kalau engkau ditanya siapa imammu, siapa panutanmu di dalam menggunakan mulut seperti ini, katakan Sufyan ats-Tsauri. Artinya ya rabbarakallahu fikum, al-imam Sufyan ats-Tsauri menyatakan bahwa di antara keyakinan al-murji'ah adalah memberontak kepada pemerintah muslim. Sehingga yang tepat dikatakan murji'ah bukan ahli sunnah yang tidak mengkafirkan pemerintah, tetapi yang dikatakan murji'ah adalah khawarij mereka sendiri. Baik, ayat al-Qadar kalau itu disebutkan dalam as-syari'ah min ajirni, demikian juga syarah usul al-i'tiqad anna laka'i rahimahullahu jami'an. Pada kita juga disebutkan dalam kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadith milik As-Sawbuni karya Al-Imam As-Sawbuni rahimahullahu ta'ala. Ayya laka barakallahu fikum, sehingga yang tetap dikatakan murji'ah adalah Al-Khawarij. Mereka sendiri yang dikatakan sebagai Al-Murji'ah karena telah menghalalkan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Baik, ayo Allah, barakallahu fikum, insyaAllah sebagai penutup kita di kesempatan kali ini, kita akan menyebutkan nasihat dari para ulama, nasihat dari para ulama, barakallahu fikum, yang menjelaskan tentang wajibnya kita taat kepada pemerintah yang muslim, pemerintah yang muslim, dan kita bersabar dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan yang mereka lakukan. Baik, di antara nasihat yang disampaikan adalah nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, wallahi la yastaqim ad-dinu illa bi wulati al-amr. Wa in jaru wa zalamu. Wallahi lima yusbitu Allahu bihim akthar mimma yusbitun. Kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah, agama itu tidak akan rusak kecuali dengan keberadaan para pemerintah, keberadaan para penguasa, walaupun mereka, barakallahu fikum, walaupun mereka berbuat dosa, walaupun barakallahu fikum mereka berbuat maksiat dan zalim, walaupun mereka berbuat zalim sewenang-wenang, barakallahu fikum, agama ini tidak akan tegak tanpa keberadaan mereka. Karena maslahat yang mereka wujudkan lebih banyak dibandingkan maslahat. Ini nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah menyatakan as-sam'u wa ta'ah li wulati umurul muslimin fiha sa'adatul dunya wa diha tantawimu salihul ibad fi ma'asihim wa biha yasta'inuna ala izhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Ibn Rajab menyatakan mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin adalah tanda kebahagiaan di dunia. Dengan kita taat kepada pemerintah, maka kemaslahatan warga negara sebagai hamba ini bisa tercapai dalam kehidupan mereka. Keberadaan pemerintah juga barakallahu fikum dapat kita gunakan untuk alat di dalam menampakkan agama kita dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayolah, barakallahu fikum, cobalah kita bayangkan, seandainya negara Indonesia yang begitu besar ini negaranya kaum muslimin, negara muslim, seandainya negara ini tanpa adanya struktur pemerintahan, tentu yang terjadi adalah kekacauan. Sebagai contoh, barakallahu fikum, contoh kecil, lampu traffic light yang ada di perempatan, barakallahu fikum, nanti sendiri mungkin sering mendapatkan atau pernah mendapatkan seperti ini, lampu panjo itu ya, bahasa Jawanya panjo, suatu saat mati tek, kira-kira apa yang terjadi? Kacau lalu lintasnya. Alhamdulillah, dengan keberadaan bapak-bapak polisi dalam kesatuan Satlantas, kesatuan lalu lintas, dengan keberadaan mereka alhamdulillah dijadikan sebab kendaraan tetap lancar. Artinya nggak boleh lewat ya, nggak tahu ya, nggak boleh lewat. Diatur semua, ditentukan 10 detik, 15 detik, 20 detik, lancar. Ini satu contoh kecil, satu perempatan kecil. Katakan bukan perempatan, pertigaan saja. Kalau lampu merahnya mati, tek. Nah, kalau tidak diatur, yang terjadi adalah kekacauan, kecelakaan, ricuh, rusuh, ila akhir. Ini sebagai contoh barakallahu fikum bagaimana pentingnya keberadaan pemerintah di dalam kita melaksanakan agama Islam. Tapi barakallahu fikum, itu nasihat dari Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Kemudian nasihat dari Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, as-sabru ala jirul a'immah aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Bersabar ketika mendapatkan kezaliman dan kesewenang-wenangan para pemerintah, para penguasa adalah aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, merupakan salah satu prinsip yang diajarkan oleh ahli sunnati wal jamaah. Bersabar ketika melihat pemerintah kita zalim, pemerintah kita barakallahu fikum tidak memberikan hak-hak rakyat yang dikatakan sebagai mereka, oleh mereka melanggar, barakallahu fikum, melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, kita tetap bersabar dengan keadaan yang seperti ini. Bukannya kita menentang, memberontak, barakallahu fikum jami'an. Ini adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah juga mengatakan, wala yasillu qitalu sultan walau khuruju alaihi wa injara. Kata Imam Al-Bardahari rahimahullah, tidak halal untuk memerangi penguasa, memberontak kepada pemerintah itu tidak boleh. Wa injara, walaupun pemerintah tersebut barakallahu fikum berbuat fujur, berbuat maksiat, melanggar syariat, berbuat zalim, sewenang-wenang. Kita diajarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama as-salaf as-salih, untuk tetap bersabar dan tidak memberontak kepada mereka. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita tanyakan kepada orang-orang khawarij, kita tanyakan kepada mereka, para pengikutnya Abu Bakar Basir, kalau kita tanyakan, coba sebutkan satu ulama yang menyatakan boleh memberontak kepada pemerintah, memberontak kepada tauhid, maka mereka tidak mungkin membawakan ucapan salah seorang ulama dari as-salafus salih. Yang dibawa adalah ucapan ulama mereka. Yang dibawa adalah ucapan ulama mereka. Sa'id, Tayyib barakallahu fikum al-Hawari, kemudian Syafar al-Hawali, kemudian barakallahu fikum A'id al-Qarni, Sayyid Qutb. Orang-orang yang datang belakangan, yang jelas pemahaman mereka tidak sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Tapi kalau ahli sunnah coba terangkan keyakinan kita seperti itu, kita jelaskan dalil Al-Quran sunnah, pemahaman dari sahabat, nukilan dari para ulama as-salafus salih. Ayolah barakallahu fikum, ini pun sebagai tanda dan bukti bahwasanya yang mereka perbuat memberontak, melakukan tindakan separatis, terorisme, ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Tidak diajarkan oleh ulama kita. Tidak diajarkan oleh ulama kita dan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib barakallahu fikum, dalam kitab Mihnat Al-Imam Ahmad. Dalam kitab Mihnat Al-Imam Ahmad halaman 70-72. Demikian pula Majmu' Al-Fatawa. Majmu' Al-Fatawa jilid 12 halaman 488. Ini dalam pemerintahannya Al-Wasiq Billah, di saat dan di zamannya Imam Ahmad rahimahullah. Di dalam kitab tersebut dikatakan, walamma arada ba'dul ulama naz'a yadita'ati fi wilayatul wasiq bisabab fitnati khalqil Qur'an. Ketika sebagian ulama memiliki keinginan untuk memberontak pada pemerintahan Al-Wasiq Billah, disebabkan dia menetapkan akidah kaum muslimin, akidah kerajaan ketika itu adalah khalqul Qur'an. Al-Qur'an itu makhluk, jelas-jelas kekufuran. Pemahaman seperti ini jelas-jelas kekufuran, melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian ulama barakallahu fikum ingin memberontak. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Mana'ahum al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad melarang mereka. Wa nadharahum fi dzalik, mengajak diskusi para ulama tersebut tentang rencana mereka untuk memberontak kepada pemerintah Al-Wasiq Billah. Dibahas. Kata Imam Ahmad rahimahullah, padahal barakallahu fikum disebutkan saat itu Imam Ahmad yang dizalimi oleh pemerintah. Imam Ahmad sendiri yang dizalimi, bukan orang lain. Dicambuk, dipenjara, disiksa, dipukul. Hak-hak beliau rahimahullah dilanggar. Hak beliau untuk melaksanakan ibadah tidak diberikan. Padahal disebutkan barakallahu fikum, seandainya Imam Ahmad mengatakan kita berontak, maka seluruh kaum muslimin akan menjadi pengikut Imam Ahmad. Kekuatan Imam Ahmad, wibawa dan karisma beliau lebih besar dibandingkan wibawa yang dimiliki oleh Al-Wasiq Billah. Pemerintah ketiga itu lebih besar jauh, seandainya Imam Ahmad mengatakan berontak. Dalam hitungan hari disebutkan hancur-hancur kekuasaan Al-Wasiq Billah. Tetapi Imam Ahmad tidak. Dia sendiri yang dibalimi, bukan orang lain. Kata Imam Ahmad, alaikum bil inkari fi qulubikum. Hendaknya kalian mengingkari dengan hati kalian kekufuran. Dosa-dosa yang dilakukan oleh pemerintah dan penguasa harus kita ingkari dengan hati. Wala takhla'u yadan min ta'atin. Jangan sampai kalian melemaskan diri kalian dari ketaatan terhadap pemerintah. Wala tasukku asal muslimin. Jangan kalian pecah persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Jangan sampai kalian menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin. Memberontak jelas ada di antara mereka yang akan tertumpah darahnya. Jangan sampai kata Imam Ahmad seperti ini terjadi. Wal buruki aqibati amrikum. Coba perhatikan, timbang baik-baik hasil apa yang akan terjadi ketika kalian memberontak. wasbiru, sabar kalian, kata Imam Ahmad. Hatta yastari khabarun wa yastarahi fajir, sampai orang yang baik merasa tenang, kemudian kita juga barakallahu fikum terlepas, terbebas dari orang-orang yang fajir, orang-orang yang rusak. Walaysa hadha sawaban, hadha khilaful athar, perbuatan kalian ini rencana saja, rencana kalian untuk memberontak kepada Al-Wasit billah, kata beliau, laysa sawaban, ini bukan pendapat dan rencana yang benar. Hadha khilaful athar, perbuatan kalian jelas-jelas menyelisih al-athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah, Imam Ahmad Sunnah Tiga Jemaah, beliau sendiri yang menjadi korban, korban dari kelaliman penguasa ketiga itu. Beliau punya kekuatan besar yang bisa menggulingkan kekuasaan di saat itu, tetapi beliau justru barakallahu fikum sabar, isbiru. Fakala ba'duhum, para ulama mengatakan, inna nakhafu ala awladina huwa zahar hadha lam ya'rifu ghayrahu wa yumhal islam wa yudras. Kata sebagian para ulama di saat itu, kami khawatir kalau anak-anak kami nanti, keturunan kami nanti, kalau Al-Wasit billah tetap menjadi penguasa, kami khawatir anak-anak kami barakallahu fikum tidak mengerti kebenaran, dan yang mereka ketahui hanya kesesatan dari akidah kerajaan di saat itu. Kami khawatir anak-anak kami, mengkhawatirkan anak-anak kami nanti agama Islam gimana, akhirnya Islam ini akan hilang, hancur dan dilupakan oleh generasi Al-Muslimin. Sama subhat dan dilontarkan oleh orang-orang yang menghalalkan hal yang haram dari ikhwan Muslimin, dari Hizb Tahrir, dari orang-orang yang cinta terhadap partai, parlemen, kursi, padahal kursi ini gratis nih, daripada rebutan kursi yang diberi ini, minta izin sama Tahrir. Baik, mereka yang berjuang, bukan berjuang sebenarnya, mereka yang barakallahu fikum, yang berambisi, yang berambisi untuk mendapatkan tadi kedudukan partai politik, kursi, ila akhir. Kita tanya, jangan ini dekat demokrasi, bukan ajaran Islam, barakallahu fikum, seperti ini, jawaban mereka apa? Nanti kalau kaum muslimin tidak ikut, menjadi pemerintahnya orang kafir, nanti kaum muslimin akan diinjek-injek, kaum muslimin akan dianiaya. Kalau pemerintahnya bukan, sampai terakhir pokoknya alasan mereka kuat banget sekali alasannya. Nanti kalau kita tidak munculkan pemimpin yang muslim, kita perjuangkan melalui parlemen, melalui pada akhir kita berikan suara kita sebelum suara untuk dia. Kalau tidak kita lakukan seperti ini, semuanya di masjid, semuanya belajar hadatana akhidah itu menurut, lalu jadi penguasa nanti orang-orang zalim, jadi penguasa nanti orang-orang kafir, Islam akan terus hancur. Mendengar sudah seperti ini ya, sering ya, ini jawaban dari Imam Ahmad, ini dengarkan ini. Baik, kata Imam Ahmad, faqala lahum Imam Ahmad, kalla, kalla, sekali-kali tidak mungkin itu terjadi. Inna Allah azza wa jalla nasiruddin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan menolong dan membela agama ini. Wa inna hadzal amra lahu rabbun yansuruh, sesungguhnya agama ini barakallahu fikum lahu rabbun yansuruh, agama ini adalah memiliki Rabb, dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang suruh, yang akan menolong dan membela mempertahankan agama ini. Wa innal islamu azizun manih, sesungguhnya ajaran Islam ini adalah aziz dan manis, tidak akan mungkin bisa dihancurkan, tidak akan mungkin kaum muslimin akan diinjak-injak seperti yang mereka bayangkan. Kita sudah menyiapkan darah kalau itu jangan. Mungkin kalau kita tidak seperti ini, yang dari pemerintah kita, dari penguasa, dari orang-orang yang sorok, ya orang-orang yang pemacur, orang yang ini, itu Islam kalau mereka dari penguasa akan muncul, kita akan dihalang-halangi dari ibadah, kita tidak boleh muncul. Takut. Itu khusus dari syaitan. Apakah dengan kekhawatiran seperti ini akhirnya kita pun harus sama-sama dengan mereka menjatuhkan diri dalam kesalahan dan maksiat? Ya, subhanallah. Seorang imam Al-Ahmad rahimahullah, fakharaju min ummi Abi Abdullah wa lam yajidhu illa syai'un min ma'azim alaih. Akhirnya mereka keluar dan meninggalkan majlis. Mereka berpisah dari imam Abu Abdullah wa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan subhanallah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sendiri yang memperjuangkan kebenaran, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau sebagai hujjah, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada Imam Ahmad dan yang lain sebagai barakallahu fikum, sebagai bukti nyata bahwasanya untuk membela Islam dan kaum muslimin kita tidak boleh menjatuhkan dan menceburkan diri kita ke dalam kemaksiatan, ke dalam kemaksiatan yang namanya partai hizbiyah ila akhir, tidak boleh walaupun dengan berbagai alasan. Anda pernah dengar barakallahu fikum ada salah seorang calon presiden seperti diusung dari tahun 1998 muslim, kita sampai pembahas dulu seperti ini. Nah nanti kalau kita tidak menaikkan pimpinan yang muslim, nanti presiden kita kafir, Nasoro, Hindu, ketua negara kita bagian semua Hindu, Nasoro, Katolik, Islamnya tidak ada semua muslim, kita nanti hidup-hidup nanti dalam muslim ini. Kita katakan, Kalla, innallahu nasir dulu, wa inna hadal amra lahu rabbul mansur. Wa inna hadzal amra lahu rabbun yansuruh wa inna al-islam azizun mubin. Mungkin insyaallah ini sebagaimana saya dari Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian al-Allamah al-Imam Abdul Latif al-Syaikh rahimahullah dalam kitab Ad-Durar Rusmaniyah jilid 7 halaman 177. Al-Allamah al-Imam Abdul Latif al-Syaikh dia mengatakan aktsaru ulati ahli Islam. Ini kita belajar dari sejarah. Kata beliau, aktsaru wilayati ahli Islam, kebanyakan pimpinan pemerintah dan penguasa kaum muslimin, mayoritas kebanyakan, min ahli Yazid bin Muawiyah, dari zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Khasa Umar bin Abdul Aziz, kecuali Umar bin Abdul Aziz tidak termasuk yang dari tidak termasuk pembahasan kita. Para pemimpin penguasa pemerintah kaum muslimin dari zaman Yazid bin Muawiyah sampai yang paling terakhir dari kalangan Bani Umayyah, dari kalangan para pemimpin dalam Bani Khilafah dinasti Bani Umayyah, dari zaman Yazid bin Muawiyah sampai terakhir sampai akhir Bani Umayyah dikenal mulanya kecuali Umar bin Abdul Aziz serta beberapa para pemimpin yang lain. Semuanya wafa'an minhu minal jira'ati wal hawadithil izam wal furud wal fasad fi wilayati ahli Islam. Di dalam pemerintahan mereka, di dalam kekuasaan mereka terjadi kezaliman, terjadi kesewenang-wenangan, terjadi peristiwa yang sangat membuat kita miris. Islam diinjak-injak, kaum muslimin hak-haknya tidak diberikan. Barakallahu fikum, yang jelas ribut, rusuh. Kalau kita baca sebagai contoh Alkitab Al-Bidayah wal Nihayah dari zaman Yazid bin Muawiyah sampai yang terakhir dari kalangan Bani Umayyah, yang ada adalah pemberontakan, kehancuran, rusak, ila akhir. Tetapi kita lihat wa ma'a dzalik, dengan peristiwa dan kasus yang seperti ini, tasiratu a'immatul a'lam wassadatul 'idham ma'ahum ma'rufatun mashhurah. Sejarah para ulama yang menjadi tokoh Islam, para pemimpin yang besar, para ulama ahli sunnah, ternyata sejarah mereka sudah kita ketahui masyhur. La yanzi'una yadan min ta'atin. Ternyata mereka tidak memberontak, mereka memilih bersabar. Coba lihat dari zaman Yazid bin Muawiyah sampai akhir zaman dinasti Umayyah. Setiap kali terjadi hal-hal yang subhanallah katakan kezaliman tadi, kezaliman yang membuat orang miris, ternyata tidak ada satupun ulama ahli sunnah wal jamaah yang akhirnya memberontak. Akhirnya memberontak. Seandainya pun ada di antara mereka ahli ilmu memberontak, ternyata perbuatan mereka disalahkan oleh ulama yang lain. Memang ada sebagian ahli ilmu yang akhirnya memberontak, tetapi perbuatan mereka tidak dibenarkan oleh ulama yang lain, disalahkan. Salah kalian berijtihad, tidak boleh memberontak. Barakallahu fikum jami'an. Maka tidak ada seorang ulama pun yang dikenal mereka memberontak kepada pemerintah yang muslim. Barakallahu fikum. Seandainya pun ada, memang terjadi sebagian 1, 2, 3, tetapi perbuatan mereka memberontak tidak dibenarkan dan tidak disetujui oleh para ulama yang lain. Al-hasil, kesimpulannya ialah barakallahu fikum, akidah ahli sunnah wal jamaah adalah selalu siap mendengar dan taat kepada pemerintah yang muslim, selama itu tidak memerintahkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita siap taat dan tunduk kepada mereka. Alhamdulillah, pemerintah kita, pemerintah Indonesia adalah pemerintah kaum muslimin. Mereka benar-benar memperhatikan kebutuhan kaum muslimin, walaupun mungkin terjadi banyak kekurangan. Tetapi yang jelas secara umum barakallahu fikum, mereka memperhatikan kebutuhan kaum muslimin. Mulai dari barakallahu fikum, dari orang masuk Islam, dari kekufuran, dari orang Kristen, Katolik, tidak dipermasalahkan orang masuk Islam. Bahkan ada lembaga secara khusus yang mendata orang-orang Kristen, Katolik, atau agama-agama kufur yang mereka masuk Islam, didata secara khusus. Ada lembaga mu'alaf secara khusus resmi pemerintah kita. Masalah sholat, masjid-masjid dibangun. Setiap orang yang ingin membangun masjid diperbolehkan, azan dikumandangkan boleh. Sebagian tempat sholat subuh azan dua kali boleh. Alhamdulillah, di setiap tahun-tahun penting di antara syarat memberikan tahun penting apa? Membangun musola. Tempat-tempat umum, terminalnya, bandaranya, pelabuhannya, alun tempat-tempat ini, sekolah-sekolah dibangun. Masjid, alhamdulillah, diperbolehkan. Mereka muslimin. Masalah zakat, ada lembaga yang khusus dibentuk oleh pemerintah, lembaga zakat, amil zakat, sedekah dan infak khusus resmi oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah. Barakallahu fikum, tentang haji, ada badan yang secara khusus mengurusi tentang haji. Dirobi pemerintah Saudi, tolonglah masyarakat Indonesia, bukan cuma 200 ribu per tahun. Lebih pemerintah, benar-benar mereka memperhatikan kepentingan kaum muslimin agar orang Indonesia banyak menghaji, bukan lupa haji ya. Tapi agar masyarakat Indonesia banyak yang haji, bukan banyak yang jadi pak haji. Jadi haji, benar-benar haji, melaksanakan ibadah haji. Ini semua dipikirkan oleh pemerintah, diurus dari pendaftaran. Ini tahun 2010 dari sekarang sudah dibuka pendaftarannya. Terus diatur oleh pemerintah semua. Ini membuktikan bahwa pemerintah kita adalah pemerintah yang muslimin, yang memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Barakallahu fikum, tentang nikah, tolak, hukum waris, diatur semua di depan ada kantor KUA ini kalau nggak percaya. Kantor KUA semuanya diurus, walaupun, barakallahu fikum, walaupun ada sisi-sisi kekurangannya, ada faktor-faktor yang mungkin tidak didasarkan oleh dalil secara syar'i. Banyak kita dapatkan kekurangan, tetapi secara umum, barakallahu fikum, pemerintah kita adalah pemerintah yang muslim, yang menegakkan sholat kepada kita, dan memberikan kebebasan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Apakah barakallahu fikum pemerintah kita yang sebaiknya? Di Malaysia, barakallahu fikum, orang ingin berdakwah harus ada SIM, surat izin mubalig. Bukan surat izin mubalig, surat izin mubalig. Orang yang tidak punya SIM tidak boleh dakwah. Kita di sini berdakwah kemana-mana ngisi boleh. Bahkan banyak tempat yang meminta untuk diisi yang sekarang tidak bisa kita berikan. Bebas, alhamdulillah kita dalam melaksanakan syariat di sebagian tempat. Ahli sunnah, insya Allah bisa benar-benar melaksanakan sunnah. Buat kompleks salafiyin, kompleks kaum muslimin. Sebagian tempat ada di antara mereka yang sholat di masjid menggunakan rampahnya. Boleh semua, tidak ada satupun pemerintah yang melarang. Bebas. Alhamdulillah pemerintah kita kaum muslimin, pemerintah muslimin yang tidak patut barakallahu fikum untuk kita tentang, yang tidak patut untuk kita berontak kepadanya. Banyak hal yang seharusnya kita pelajari dan kita lakukan, bukan cuma untuk memberontak saja. Pikirnya itu berontak. Ada gubernur rakitan, ada bupati rakitan, tahu kan? Dalam strukturnya M11 itu ya, kemarin ada gubernur rakitan, ada bupati rakitan. Padahal nggak punya masyarakat, kasihan. Bukan masyarakat, kasihan sekali mereka, sahih. Sehingga barakallahu fikum, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah mendukung setiap program pemerintah yang memberangus gerakan teroris. Kita benar-benar memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk melibas habis Al-Khawarij. Orang-orang yang mengganggu keamanan Islam dan kaum muslimin, yang selalu berpikir anarkis dan terorisme. Membuat bom, ledakan di sana dan di sini, melakukan kegiatan bawah tanah. Tapi enggak dia. Melakukan kegiatan bawah tanah, latihan militer, udah akhir. Kita mendukung penuh kepada pemerintah untuk menumpas habis gerakan mereka. Dan di antara satu bentuk ta'awun kaum muslimin, bentuk ta'awun warga alal birri wattaqwa kepada pemerintah adalah menginformasikan keberadaan para teroris. Menginformasikan, tidak boleh menutup-nutupi informasi tentang mereka. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man awa muhditan la'natullah alaihi." Barang siapa yang melindungi muhditan, di antaranya adalah Al-Khawarij, pater teroris tadi, orang yang dicari, Muslim tadi, orang yang dicari. Ketika kita menghalang-halangi pemerintah untuk menangkap mereka, barakallahu fikum, kita tidak memberikan informasi padahal kita tahu ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah azza wa jalla wal iyadzubillah. Jadi kalau ada yang tahu informasi yang wurdin top, belum ketangkap ya, sampaikan informasi kepada polisi setempat, kepada pemerintah, Polisi benar ya? Wah sebenarnya. Polisi apa itu Bandani? Ya? Pak Polisi kan ini? Kita tanya Pak Polisi. Baik, sampaikan informasi tersebut. Nggak usah mengejar cari imbalan yang bisa memberikan informasi di bawah 10 juta. Imbalan terakhir. Yang jelas kita sebagai bentuk ibadah kita lillahi azza wa jalla. Agar kita terbebas dari laknat Allah azza wa jalla kalau kita punya informasi tentang keberadaan teroris yang sebelum-sebelum itu yang ledakan bom larikan lari ini, nah itu kita berikan ke polisi. Alhamdulillah barakallahu fikum. Regu penembak dari sekelompok 4 yang markasnya di Bogor, di antara beberapa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Regu khusus yang akan mengeksekusi Imam Samudra tentunya ini. Yang mengeksekusi berapa orang? Hah? Pokoknya yang mau dieksekusi. Alhamdulillah, dua atau tiga di antara mereka barakallahu fikum seorang suri saya lagi. Seorang suri. Mereka ngaji dengan Ustaz Saifullah di Ambon. Ketika mereka ditugaskan ke Ambon barakallahu fikum, ditugaskan ke Ambon, ini ikhwan kita dari Satpol PP di Bogor. Mereka ngaji dengan Ustaz Saifullah. Nanti alhamdulillah dapat hidayah. Bahkan ada salah satu di antara mereka yang keluar dari asrama. Jadi lebih senang tinggal, rumahnya tinggal di luar asrama. Karena untuk mempertahankan istrinya bercadar. Ustaz telah terempat. Rebut penembaknya. Siapa namanya? Peraturan ibadah. Rebut penembaknya yang sabit ya. Tapi barakallahu fikum. Suatu saat mereka telepon kepada kita. Mereka telepon kepada anak ya. Secara khusus. Mereka telepon rame-rame itu. Ya Ustaz. Apa hukumnya kami sebagai rebut penembak Imam Samudra dan Rumi? Karena barakallahu fikum. Orang yang jahil, orang yang awam. Ini merasa bersalah kalau nembak orang-orang seperti ini membunuh dia. Kan merasa bersalah bahwa gimana ini. Mereka tanya kepada anak waktu itu. Kita jawab, anak menjawab, laksanakan perintah itu. Niatkan untuk menjaga Islam dan kaum muslimin, antum semua dapat pahala. Allahu Akbar! Berima-berima kena ya, satu wabar tadi. Takbir, Allahu Akbar! Allahu Akbar, kita akan siap. Terus, ternyata mereka barakallahu fikum masih. Barang masih terus latihan. Alhamdulillah mereka sekarang ngajinya di Ustaz Abdurrahman Mubarak. Di Bogor. Mereka adalah regu yang menyiapkan secara khusus untuk menjadi perimbangi Imam Samudra dan teman-temannya. Sunni Salafi. Apalan Arba'in Nawawi mereka sebenarnya. Karena mereka lebih dalam satuan ada sekitar 1,000 mereka. 1,000 yang ngaji Salafi. Tapi yang jadi regu perimbang mereka jiwa. Beberapa orang khusus. Mereka barakallahu fikum disiapkan dan kita sudah menyampaikan jawaban sebagai bentuk barakallahu fikum keterangan untuk mereka menembak orang-orang seperti ini bukan satu bentuk kesalahan. Satu bentuk ibadah. Menyebut penembaknya dengan Samudra dan konsul-konsul yang ini. Wallahu a'lam bishawab sehingga ini dukungan penuh dari ahli sunnah wal jamaah kepada pemerintah untuk menembak habis gerakan separatis. Kemudian menembak habis gerakan terorisme yang mengganggu keamanan Islam dan kaum muslimin yang mengganggu keamanan negara dan bangsa negara Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Kita niatkan semua ini ikhlas lillahi azza wa jalla. Kita niatkan semua ikhlas lillahi azza wa jalla. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sekian. Alhamdulillahi rabbil alamin.